مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعاذني الله واياكم من الضلاله ومن النار ايها المسلمون عباد الله اخواني في الدين رحمني ورحمكم الله kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tanpa henti tentunya kita mengucapkan ataupun memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkat kemudahan pertolongan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita kembali bisa bertemu di dalam sebuah amalan yang mulia yaitu amalan talabul ilm. Jadi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita usahakan, kita perjuangkan, kita korbankan pada hari ini bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ikhwani fi din rahimani rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali melanjutkan yaitu pembacaan risalah ataupun transkrip daripada muhadarah dari Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala, Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu taala, yang mana muhadarah beliau berjudul Al-Qawadih fil Aqidah wa Wasail As-Salamah Minha, perkara yang mampu merusak ya, daripada akidah dan ya, wasilah-wasilah keselamatan daripada kerusakan tersebut. Barakallahu fikum. Pada pertemuan yang lalu, barakallahu fikum, ya, kita telah menjelaskan ataupun telah membacakan apa yang disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala terkait tentang ya, makna ya, dinul anbiya wahid, ya, agama para nabi itu satu. Ya. Yang dimaksudkan barakallahu fikum sebagaimana yang dijelaskan Syekh bin Baz rahimahullahu taala, beliau menukil sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-anbiya'u ikhwatun li'allat." Ya. Para nabi itu merupakan saudara seayah. Ummahatuhum syatta, dan ibu mereka ya, berbeda-beda. Ya, wa dinuhum wahid, dan agama mereka satu. Ya. Maksud daripada hadis ini kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala bahwasanya ya, tujuan ya, Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul itu di atas satu tujuan ya. Di atas satu tujuan atau di atas satu aqidah yaitu tauhidullah azza wajalla ya. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ini satu misi semuanya para rasul ya. Misi para rasul yaitu untuk mengajak umatnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ya. Adapun umat ummahatus syatta, yaitu ibu mereka berbeda-beda, maknanya adalah syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada para nabi itu berbeda-beda. Ya, syariat Nabi Ibrahim dengan Nabi Nuh berbeda, syariat Nabi Musa dengan Nabi Isa berbeda, dan bahkan para nabi seluruhnya juga ada perbedaan dengan syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sekarang kita masuk kepada kalimat yang berikutnya yang disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala, wa ma'na la ilaha illallah. Dan makna la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? Kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala, wa ma'na la ilaha illallah ifradullah bil ibadah. Ya. Yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadahan. Ini makna la ilaha illallah. Ya, kalau kita artikan ya secara bahasa Indonesia, yaitu tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi ataupun berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Maknanya adalah seputar ubudiyah, seputar ya uluhiyah. Inilah tujuan para nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mengemban risalah untuk mengajak umatnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, Rasul diutus, misi utamanya bukan meluruskan rububiyahnya kaum musyrikin, ya, kaum kafirin, lah. Tapi tujuan utama Rasulullah SAW diutus, dan demikian pula para nabi yang lainnya, adalah untuk meluruskan uluhiyah, ya, peribadahan, ya, para ya, umatnya menuju peribadahan yang dikatakan ifradullah bil ibadah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah dalam peribadahan barakallahu fikum. Naam. Kemudian ikhwan fil din rahimakumullah, masih lanjutan daripada makna la ilaha illallah. Kalau tadi ifradullah taala bil ibadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Kemudian kata Syekh bin Baz rahimahullah, makna la ilaha illallah wal iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa sharrihi, na'am, wa ma yatafarra'u ba'da dhalika min al ba'thi wan nushur wal jannah wan nar wal mizan wal hisab was sirat wa ghairi hadha. Na'am. Kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, dan juga makna la ilaha illallah setelah ifradullah bil ibadah, mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah, kemudian makna la ilaha illallah juga beriman ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini mungkin kita kenal dengan rukun iman. Ya. Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama. Ya. Mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengakui rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengakui ya perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, ya, mengakui hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan, mengakui penciptaan Allah Subhanahu wa taala, mengakui pemberian Allah Subhanahu wa taala, mengakui segala hal yang datang kepada kita ya yang hidup di muka bumi ini adalah itu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita yakin adanya Allah Subhanahu wa taala, kita yakin adanya zat yang di dunia ini kita tidak pernah melihatnya. Zat yang tidak pernah kita melihatnya. Kalaulah orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka yang seolah-olah ingin menggambarkan, membuktikan kepada umat bahwasanya yang namanya Rab itu bisa dilihat. Dengan cara seperti apa? Dengan cara Rab itu menyatu kepada ya, Isa bin Maryam. Ya, sehingga muncullah istilah ya, Trinitas, ya, penyatuan ya, tiga unsur ya, di dalam satu ruh, di dalam satu jiwa. Nah, ya, ketika mereka bertanya kepada kaum muslimin, bagaimana engkau, kepada siapa engkau beribadah? Kepada Allah. Di mana Allah? Nah, kalimat di mana Allah, jika mereka orang-orang yang tidak belajar agama Allah, tidak membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, mempelajari ilmu syar'i, maka dia akan kebingungan. Iya ya, di mana Allah? Sedangkan orang Nasrani punya Allah, punya Rabb, mereka terlihat bahkan di setiap kanisah-kanisah, di setiap gereja-gereja mereka, ya, mereka gantung perwujudan, ya, gambaran Rabb subhanallah. Lalu kaum muslimin, kepada siapa kalian beribadah? Kepada siapa kalian rukuk dan sujud? Kepada Ka'bah. Ya, subhanallah. Maka kita katakan kepada mereka yang mempertanyakan aina Allah, maka kita katakan Ar-Rahmanu ala arsistawa. Ar-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arasnya. Ya. Bagaimana kau tahu? Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang mengatakannya di dalam kitab suci Al-Quran. Nah. Lalu bagaimana pembuktian yang lainnya? Pembuktian yang lainnya adalah adanya Allah dengan melihat fenomena-fenomena alam yang ada di sini, yang bagaimana, ya, adanya bumi yang terhampar, ya, adanya ketumbuhan yang hidup, adanya hewan-hewan, adanya manusia, ya, adanya siang dan malam, adanya matahari dan bulan, ya, ini bertanda bahwasanya Rabb itu ada, ya, Allah subhanahu wa ta'ala itu ada. Lalu bagaimana tandanya lagi? Ya. Apa lagi tanda bahwasanya engkau beribadah kepada Allah? Ya. Dengan diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dengan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Muhammad bin Abdullah. Ya. Yang mana beliau adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang mana, ya, kita beriman kepada dirinya yang membawa risalah yang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga barakallahu fikum, walaupun kita tidak melihat Rabb kita, ya, dan memang itulah yang pantas. Ya, itulah yang pantas. Itulah yang hak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah terlalu suci untuk memperlihatkan dirinya di dunia. Dunia yang dia katakan hina. Dunia yusamma dunia li'annahu jani. Dunia itu dikatakan dunia, disebut dunia disebabkan karena dia rendah. Ad-dani, rendah. Maka tidak pantas Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dengan maha keagungan Allah subhanahu wa ta'ala untuk memperlihatkan diri di dunia. Bahkan Nabi Musa alaih salatu wassalam, ketika ingin meminta diperlihatkan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, Allah belum memperlihatkan dirinya. Gunung-gunung itu mulai goyang. Ya. Bahkan Nabi Musa alaihissalam terhempas. Ya. Sampai pingsan. Tidak sadarkan diri barakallahu fikum. Dunia ini tidak pantas bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dunia ini adalah rendah. Sehingga bagaimana mungkin, ya, kalian menyamakan antara Allah subhanahu wa ta'ala yang mampu menyatu kepada manusia yang lemah, yang dhaif. Maka ini mustahil. Ini tidak pantas bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fi din rahiman rahimakumullah, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah hak yang harus diimani oleh seluruh manusia, wabil khusus kaum mukminin, kaum muslimin. Nah. Kemudian kata Syekh bin Baz rahimahullah, wal imanu, ataupun beriman kepada malaikat. Malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang ini juga harus kita yakini. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki para malaikat. Yang selalu senantiasa menjalankan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Dan memang para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan mereka tidak pernah melakukan kesalahan, dosa. Berbeda dengan manusia. Ya, berbeda dengan manusia. Nah, namun jika ditanya lebih mulia mana antara malaikat dengan manusia, ya, maka para ulama menyebutkan bahwasanya antara malaikat dan manusia itu lebih mulia manusia daripada malaikat. Kenapa? Lebih mulia manusia yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena manusia diberi ujian oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diberi ujian oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar dia, ya, mampu harus menghadapi itu semua. Adapun para malaikat tidak diberi ujian oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka hanya diperintah, sami'na wa ata'na. adapun manusia, jin dan manusia, mereka harus melewati tahapan demi tahapan ujian yang mungkin berat dirasa. Allah ingin melihat siapa di antara mereka yang jujur keimanannya dan siapa di antara mereka yang berdusta. Maka bagi mereka yang jujur keimanannya, mereka lah lebih mulia daripada malaikat. Lebih mulia daripada para malaikat. Nah. Kemudian beriman kepada kitab-kitabnya. Kita harus meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan oleh kepada para nabinya, para rasulnya. Ya, tidak hanya beriman kepada Al-Qur'an saja. Kita beriman, kita yakin Allah menurunkan Injil kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Allah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Demikian pula para nabi yang lainnya yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan sendiri mereka diberikan kitab suci. Maka kita yakin, kita harus beriman dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya khabarkan barakallahu fikum. Dan semua kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para anbiya war rusul, tujuannya ataupun isinya adalah semakna selaras, yaitu misi utama dengan tujuan utama adalah mengajarkan umat untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini isi kitab-kitab para rasul. Semua isi kandungannya adalah tauhidullah azza wa jalla. Naam, sehingga barakallahu fikum, kita wajib meyakini ini semua. Demikian pula beriman kepada para rasulnya. Naam. Kalau dulu mungkin ketika kita masih duduk di bangku sekolah, kita didoktrin dengan hanya meyakini 25 nabi. Nah, membatasi itu, menutup pintu, terkunci hanya 25 nabi. Padahal di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan banyak, tidak ada pembatasan antara 25 tersebut. Namun memang nama-nama yang dikenal, yang ma'rufah, termasuk di antara 25 nabi tersebut. Nah, namun kita harus yakin apa yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan, apa yang Rasulullah SAW khabarkan, maka tidak boleh kita batasi hanya sesuai dengan akal dan perasaan kita, barakallahu fikum. Demikian beriman kepada hari akhir, hari kiamat, hari kebangkitan, di mana Allah Subhanahu wa taala akan atau dikatakan pula yaumul jaza, hari pembalasan. Kalau dunia inilah darul imtihan, tempat ujian. Adapun akhirat adalah darul jaza, tempat di mana hari pembalasan. Di mana di dunia kita harus banyak menanam amalan-amalan saleh, menanam benih-benih amalan saleh, yang mana ini akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala akan membalas segala itu semua. Baik perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang jelek, barakallahu fikum. Sehingga kita harus beriman kepada hari akhirat, dan beriman kepada hari akhirat adalah salah satu kelurusan fitrah, kelurusan akal sehat manusia. Bayangkan orang yang tidak beriman dengan hari akhir, orang yang hanya beriman dengan kehidupan dunia, kehidupan ini saja. Setelah dunia ini hancur sudah, tidak ada yang namanya hari kebangkitan, tidak ada namanya hari akhirat. Subhanallah. Lalu di mana bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala kalau hanya membatasi dari sisi kehidupan dunia saja? Kalau gitu, mari kita bersenang-senang kehidupan dunia ini. Orang jahat, kalau semua manusia beriman ataupun meyakini tidak ada hari akhirat, tidak ada hari kebangkitan pembalasan, pasti dunia ini dipenuhi oleh orang-orang yang bermaksiat, mengkufuri Allah Subhanahu wa taala, atau bisa dijadikan mereka semua akan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala karena al-hawa, nafsu mereka yang mereka ikutkan dan mereka yakin tidak ada hari pembalasan. Maka mari kita bersenang-senang di kehidupan dunia ini. Subhanallah. Ada juga yang mengatakan, wah, enggak logis kalau ada hari kebangkitan, bagaimana mungkin kita dibangkitkan? Bagaimana mungkin? Ya, kita sudah dikubur, mati, hancur. Bagaimana mengumpulkan tulang belulang kita lagi? Bagaimana caranya? Seolah-olah ingin mengajak Allah Subhanahu wa taala untuk berlogika. Ya, mungkin pernah kami sampaikan, lepas kita mengulang kembali. Bagi sebelum kita menjawab ini, maka mari kita melihat fakta yang sudah terjadi. Ya, kalau hari kebangkitan itu memang belum terjadi. Ya, sehingga orang gimana caranya? Bingung. Maka mari kita ingatkan mereka kepada hal yang sudah terjadi dan sudah diyakini oleh seluruh agama. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalatu wassalam tanpa ayah dan tanpa ibu. Dari tanah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sosok manusia yang paling sempurna di muka bumi ini. Demikian pula Allah mampu kita menciptakan Nabi Isa alaihissalatu wassalam tanpa ayah. Dengan adanya, dengan lahir dari rahim seorang ibu. Allah mampu menciptakan yang demikian. Lalu apa yang membuat Allah Subhanahu wa taala tidak mampu ketika mengumpulkan tulang belulang itu menjadi satu? Ya, membangkitkan kembali orang-orang yang telah mati. Dari sisi mana? Ya, justru rasio mereka itulah yang salah. Ya, rasio orang yang tidak beriman terhadap hari kebangkitanlah yang bisa kita putar balikkan keadaan. Nah, justru rasio yang meyakini hari kebangkitan itulah yang rasio yang sehat. Masih di atas fitrah. Nah, kemudian beriman dengan kadar baik, ketentuan yang baik, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Nah, kita mengimani ini semua barakallahu fikum. Pertanyaannya kita tidak tahu. Kita nanti berada di mana? Apakah takdir kita menjadi orang yang buruk? Ini kalau kita berbicara tentang hari akhirat. Apakah kita tempat kita di neraka ataupun tempat kita di syurga? Maka ini belum ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun tetap kita harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang maha mentakdirkan apapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Wa ma yatafarra'u ba'da dzalika, dan apa-apa yang sifatnya bercabang dari setelah itu. Jadi dari rukun iman tadi ada hal-hal lagi yang bercabang seperti minal ba'd wan nusyur, itu sama maknanya hari kebangkitan. Jadi beriman kepada hari akhirat, adanya hari kebangkitan, wal jannah wan nar wal mizan, adanya surga dan neraka, adanya timbangan, adanya hisab perhitungan, adanya shirath jembatan, wa ghairi hadza, dan selain daripada ini barakallahu fikum. Maka seorang muslim wajib mengimani ini semua karena memang ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Dan beriman terhadap hal ini, orang ini sedang menjalankan konsekuensi dari ucapannya, yaitu la ilaha illallah. Tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ada seorang yang tidak beriman terhadap hari kebangkitan, maka kalimat yang diucapkan, kalimat la ilaha illallah itu tidak akan ada manfaatnya. Walaupun dia mengucapkan setiap hari la ilaha illallah, la ilaha illallah, pagi, sore, malam, dia ucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi dia tidak meyakini hari kebangkitan. Maka kalimat la ilaha illallahnya itu tidak akan memberikan manfaat kepada dirinya sedikit pun barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala, wa hakadha al-anbiya'u dinuhum wahidun. Dan demikianlah para nabi, agama mereka satu. Kulluhum ja'u bihadhal amri alaihi salatu wassalam. Setiap mereka, para nabi itu datang dengan perintah ini. Alaihi salatu wassalam. Walakin, perintah ini maksudnya perintah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin asyara'i'u tafarrakat. Akan tetapi syariat-syariat mereka itu berbeda-beda barakallahu fikum. Naam. Bi masabatil auladi li ummahatil 'allat. Berbeda sebagaimana keadaan anak-anak yang satu ayah namun berbeda-beda ibunya, ibu mereka. Ya, ini masih dari penggambaran hadis Nabi yang dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Fa syari'atul Taurah fiha ma laysa fi syari'atil Injil. Maka syariat yang ada dalam Taurat, dalam kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam, di dalamnya tidak ada pada syariat Injil. Syariat yang ada dalam kitab Taurat tidak ada dalam syariat yang ada di dalam kitab Injil. Wa fi syara'in allati qablaha asya'u laysat fiha. Naam. Dan demikian syariat-syariat yang sebelum Taurat dan Injil. Perkara-perkara yang ada pada kitab-kitab sebelum didatangkan Taurat dan Injil itu semua tidak ada pada kitab Taurat dan Injil. Maksudnya berbeda-beda. Allah menurunkan kitabnya kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, kepada Nabi Daud. Itu berbeda syariatnya. Akan tetapi pondasi tujuan utamanya sama. Yaitu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi syari'atin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asya'u ghairu ma fi Taurat wal Injil. Dan syariat-syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat perkara-perkara yang selain dari apa-apa yang terdapat dalam Taurat dan Injil. Artinya berbeda juga. Berbeda juga syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berbeda dengan syariat yang ada pada Taurat dan Injil. Maka perhatikan kalimat yang berikutnya. Waqad yassara Allahu ala hadhihi al-ummah. Maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala sudah mempermudah kepada umat ini, yaitu umat siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khaffafa 'anha al-kathir. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan keringanan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keringanan yang besar, yang banyak. Artinya apa? Umat Nabi Muhammad itu betul-betul yang mendapat syariat yang begitu ringan dibandingkan dengan syariat-syariat umat terdahulu. Syariat Nabi Musa begitu berat. Syariat Nabi Isa begitu berat. Tapi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu mudah dan ringan, yang dipermudah dan diringankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala jalla wa ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa yadha'u anhum israhum wa aghlal allati kanat 'alayhim. Kata Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-A'raf ayat ke 157, Allah subhanahu wa ta'ala katakan, naam, dan membuang dari mereka, menjauhkan dari mereka, yaitu beban-beban dari mereka, dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beban-beban, wal aghlal allati kanat 'alaihim, dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka, yaitu Allah jauhkan, Allah buang, beban dan belenggu-belenggu yang berat di atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala, bu'ithu bil hanifiyyati samha. Aku diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan agama hanifiyah yang mudah. Namun ada catatan terhadap hadis ini. Hadis ini dilemahkan oleh Syekh Al-Bani rahimahullah ta'ala. Namun dari sisi makna hadis ini sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala surah Al-A'raf ayat ke 157. Sehingga Syekh bin Baz pun menukil hadis ini. Yaitu beban-beban yang ada pada umat terdahulu Allah ringankan pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak membebani Nabi umat Nabi Muhammad sebagaimana Allah yang dialami oleh umat-umat terdahulu, barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala, fallahu ba'athahu بشريعة سمحة ليس فيها أثار. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syariat yang samha, yang mudah. Laisa fiha asrar. Tidak ada padanya, pada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beban. Tidak ada perkara-perkara yang memberatkan. Jadi syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaisa fiha aghlal. Dan tidak ada padanya nam belenggu-belenggu yang memberatkan. Walaisa fiha haraj. Dan tidak ada padanya perkara-perkara ataupun hal yang memberatkan di dalam agama ataupun syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama qala subhanahu, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma ja'ala 'alaykum fid-din min haraj. Dan tidaklah Allah jadikan atas kalian dalam agama ini, yaitu rasa berat dan rasa berat, barakallahu fikum. Rasa sulit, rasa berat. Allah subhanahu wa ta'ala, ini janji Allah. Jaminan Allah. Kalau kita memutuskan masuk ke dalam agama Islam, Allah menjamin orang itu tidak akan diberatkan. Ketika dia menjalankan syariat agama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu tidak akan memberatkan orang yang betul-betul menjalankan syariat agama Allah. Maka kita hari ini berupaya untuk menjalankan syariat agama Allah. Yakinlah ini semua tidak berat pada kelas itu. Atau ada saudara kita ketika melihat saudara melihat kita berzikir, berjenggot, membiarkan jenggotnya, kemudian celananya tidak isbal di atas mata kaki, senang memakai gamis. Naam, sholat lima waktu ke masjid, setiap waktu datang ke masjid sholat lima waktu. Masya Allah. Maka yakinkan kepada dirinya. Bacakan firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Hajj. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kepada atas kalian dalam agama ini, yaitu perkara yang berat. Ini jaminan Allah subhanahu wa ta'ala. Coba jalani dulu. Ini janji Allah. Ini jaminan Allah. Coba, jangan dirasa kalau lihat karena belum dijalani tadi seolah-olah berat. Terkadang orang yang suka sholat di rumah melihat seorang ikhwan sholat lima waktu di masjid, masya Allah, berat sekali kayaknya. Antum harus terus siaga-siaga. Anda harus selalu bersiaga setiap lima waktu untuk ke masjid, mempersiapkan diri ke masjid. Bagaimana kerjaannya? Bagaimana keluarga? Bagaimana ini itu seolah-olah berat bagi mereka untuk menjalankan syariat agama Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal inilah jaminan Allah. Maka kita tanya kepada mereka yang sudah menjalaninya, apakah berat? Tidak. Bahkan seorang yang sudah menjalani ini semua, ketika ada yang kurang dari apa yang sudah dia jalani, seolah-olah merasa hilang, ada yang hilang. Contoh misal, kita pada hari ini. Allah subhanahu wa ta'ala qadarullah wa syafa'al, Allah timpakan musibah virus corona. Di awal-awal kita merasa kehilangan. Bagaimana kita sulit untuk sholat di masjid. Merasa berat hati ini untuk sholat di rumah. Justru sholat di rumah merasa berat. Merasa gak enak hati ini. Tapi demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala buat syariat. Ada rasa yang kurang, ada yang hilang. Ketika majlis ilmu sudah jarang terdengar. Ada seolah ada hati ini ada yang hilang. Dari kesatuan hati yang seperti dulu. Nah, mungkin sekarang sudah jarang ada yang daurah-daurah. Kita yakin pasti ada yang hilang dalam hati kita. Ada kerinduan yang hilang. Ada rasa rindu yang begitu mendalam. Yang mungkin hanya bisa kita adukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga barakallahu fikum. Yakinkan kepada saudara-saudara kita. Yakinkan kepada sanak keluarga kita yang belum mau untuk berislam di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yakinlah jaminan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan berat. Demikian pula saudari-saudari kita yang melihat istri-istri kita bercadar, wah berat sekali. Kalian harus menutup diri kalian. Bagaimana dengan tetangga? Apa kata tetangga nanti? Bagaimana kalian bermuamalah nanti dengan orang-orang yang lainnya? Bagaimana kalian kalau kalian ke pasar ke ini dan itu? Subhanallah. Mereka belum menjalani. belum menjalani mereka sudah memvonis. Maka bacakan firman Allah Subhanahu wa taala. Engkau yakin Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbmu? Naam. Engkau yakin Al-Qur'an sebagai kitabullah, sebagai kalamullah? Naam. Engkau yakin apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, jaminkan itu hak, itu benar? Naam. Maka bacakan wama ja'ala 'alaykum fid din min haraj. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan atas kalian di dalam agama ini sesuatu ataupun dari perkara yang berat. Jalani dulu. Bahkan bayangkan ya. Istri-istri orang-orang yang bercadar itu ya. Ketika dia hendak keluar rumah ya. Pasti dia berwaswas diri. Keluar dari rumah itu opsi yang paling terakhir dia pilih karena kebutuhan darurat. Ya, tidak seperti orang-orang pada umumnya bermudah-mudahan. Ya, main kesana kesini emang untuk mencari hiburan. Keluar daripada rumahnya. Kemudian dia harus merasa sudah siapkah aku untuk keluar rumah? Sudah tertutupkah semua aurat untuk keluar rumah? Ada rasa itu yang dia persiapkan. Ya, terjaga dengan sendirinya. Karena memang mudah menjalaninya barakallahu fikum. Sehingga ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ini juga sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah ayat 286, di mana Allah Subhanahu wa taala katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang hamba melainkan sesuai dengan ya kadar kesanggupannya, sesuai dengan kemampuannya barakallahu fikum. Ya. Namun fenomena yang tersebar di masyarakat, terkadang seorang membawa pendalil ini ketika ayolah kita sholat di masjid lima waktu, ayolah ya sudahlah jenggotnya itu bagus, jangan dicukur lagi, biarkan saja tumbuh, biar gagah, biar keren. Ya, gitu ya. Kemudian dia katakan, aduh. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani ya, sesuatu itu di luar kesanggupan daripada hambanya. Saya belum sanggup, saya tidak bisa. Maka dia berdalilkan dengan dalil yang hak, tapi penempatannya yang salah barakallahu fikum. Ya. Tidak di sini menempatkan dalil itu barakallahu fikum. Yang dimaksudkan dengan Allah Subhanahu wa taala tidak membebani ya kepada seorang hambanya di bawah kesanggupannya, itu dalam keadaan dia sudah berusaha dulu secara maksimal dan memang belum bisa dia lakukan, maka disitulah kadar ya, kesanggupan dirinya barakallahu fikum. Nah, maka kita cari kepada permisalan yang lainnya, contoh salat. Seorang hukum asal sholat itu berdiri. Ya. Namun ketika dia tidak mampu untuk berdiri, dalam keadaan dia sudah berusaha dengan maksimal. Kemudian kata dokter, anda jangan berdiri dulu sholat. Sudah, sholat tidur saja. Ya. Karena kalau berdiri nanti, sendi-sendinya akan demikian dan demikian. Baik dokter, saya sholat sambil tiduran saja. Ya. Ini maksudnya. Allah tidak akan memberatkan seorang manusia di luar kesanggupan dirinya. Ini dari satu makna contoh. Contoh yang lainnya, ya, yakinlah. Terkadang seorang ketika ditimpa ujian, seolah-olah itu akhir dari segala-galanya. Ketika dia diberikan musibah, diberikan bencana oleh Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah dan musibah itu, bencana itu, itulah akhir hidup segala. Akhir kehidupannya. Seolah dia tidak akan mampu lagi untuk hidup. Mungkin. Kita ambil contoh. Ya, suami dan istri. Sudah berpuluh tahun. Mendambakan seorang anak. Ya, ketika anak tersebut. Akhir yang dicita-citakan itu. Allah ijabah doa mereka. Allah kabulkan. Istrinya hamil. Senangnya luar biasa. Masya Allah, bersyukur kepada Allah. Dia semangat itu bersedekah, berinfak dengan rasa syukur itu kepada Allah. Namun ketika anak itu lahir, baru seumur jagung, baru mungkin 5 bulan, 6 bulan, Allah subhanahu wa ta'ala ambil kembali. Allah subhanahu wa ta'ala ambil kembali anak itu. Allah wafatkan anak itu. Maka kemudian dia beranggapan, hancur hidup. Sudah hancur hidup. Sudah aku tidak bisa hidup lagi. Allah memberikan ujian yang aku tidak sanggup untuk menghadapinya. Subhanallah. Padahal ayat ini, ya, jaminan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menguji seorang hamba, itu pasti hamba tersebut di atas kemampuannya untuk dia hadapi ujian tersebut. Hadapi musibah tersebut. Mampu. Seorang hamba itu pasti mampu melewati itu. Namun mau ataukah tidak mau, kuat atau tidakkah imannya, itu ada pada diri hamba tersebut. Pasti mampu kita melewati ini. Pandemi ini. Pasti kita mampu melewatinya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala janjikan dengan ayat ini. Allah tidak akan memberat-beratkan manusia. Memberikan ujian yang berat kepada manusia. Dan karena manusia itu tidak sanggup untuk melewatinya. Maka ketika ujian itu datang, apapun itu, yakinlah dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala ini, kita pasti bisa melewatinya. Karena Allah memberikan ujian itu pasti di atas kesanggupan hambanya. Namun tolak ukurnya adalah keimanan hamba tersebut. Apakah selama ini iman tersebut dipupuk di atas takwa kepada Allah, ataukah dia lalaikan di atas kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang memiliki iman yang tinggi, yang kokoh, maka dia akan merasa mudah. Bahkan sampai pada tingkat, kata Imam Al-Qayyim, bersyukur terhadap musibah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada dia. Ini sebuah tingkat yang luar biasa. Seorang hamba kalau diuji oleh Allah, malah dia bersyukur kepada Allah. Bukan dia bersedih, bukan dia kecewa, tapi dia bersyukur telah diberikan ujian ini kepada Allah. Sampai-sampai dia mengatakan, dia bersyukur kepada Allah. Dia berharap, semoga ujian yang berat ini, aku bersyukur kepada-Mu ya Allah, semoga mengurangi hisabku nanti di hadapan-Mu ya Allah. Mengurangi hisabku nanti di hadapan-Mu ya Allah, dengan Engkau telah memberikan kafarah. Ketika aku di dunia, Engkau timpakan ujian seperti ini. Dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Bayangkan kalau seorang hamba terus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia timpakan ujian, maka dia yakin akan adanya pengguguran dosa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bayangkan orang yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah berikan musibah, kesulitan, bencana kepada dirinya, maka hati-hati, bisa saja ini tanda Allah subhanahu wa ta'ala sedang mengulur-ngulur dia agar terus lalai dan pergi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, ataupun Allah memang biarkan dia di dunia dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan kesuksesan. Namun musibah yang besar, Allah balas itu semua di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Balasan akhirat lebih sakit, lebih pedih dibandingkan balasan ketika di dunia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita manusia yang bertakwa, yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala kokohkan kita di atas Islam, di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai Allah subhanahu wa ta'ala menjemput kita, barakallahu fikum, sampai Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita di atas tauhid was sunnah yang ini kita harapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sampai kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala wa naktafi bi hadzal miqdar. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Allah.